Apakah dia mau membantah ala kulli syai'in qadir? Bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau membantah berarti dia kafir. Kalau dia niatnya membantah Al-Quran. Al-Quran berkata Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kita mengatakan tidak, Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Ada 100 atau 1000 yang Allah tidak bisa. Gimana kira-kira? Apa menurut kalian? Sampaikan pada Syekh Fauzan. Kata Syekh Salman Fauzan hafizahullah. Hadha ridda. Hadihi ridda. Diulangi. Ini adalah ridda. Ini kemurtadan. Ini kemurtadan. Ini orang yang bernama Zakir Naik. Masih ada lagi ucapan ngawurnya ketika berdebat dengan Hindu. Ini jeleknya berdebat ini. Tergelincir dengan ucapan-ucapan yang berbahaya. Sekarang berdebat dengan Hindu. Kata dia Brahmana. Itu maknanya penguasa. Maka Allah bisa disebut Brahmana. Wisnu artinya pencipta. Maka Allah bisa disebut Wisnu. Astagfirullah. Terus bagaimana dengan ayat? Falillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah akan diberi nama Brahmana. Allah akan dikasih nama Wisnu. Astagfirullah. Ini kurang ajar. Hanya sekedar ingin menarik hati orang-orang Hindu. Kemudian mempermainkan nama Allah SWT. Tidak. La ilaha illallah. Walahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Tidak menamakan dirinya Wisnu wala Brahmana. Wisnu yang tangannya empat kanan kiri, ya. Atau Ganesha yang ada belalainya. Astagfirullah. Ini khonirina azakullah. Kalau kebanyakan berdebat lah itulah hasilnya. Belum lagi bicara masalah manhaj. Parah. Apa kata Dakir Naik? Apa itu? Salafi, tablighi, enggak perlu itu. Hizib. Disebutkan salafi, hizbi. Semua kelompok-kelompok. Mereka muslimin, mereka bersaudara. Persis hizbiyahnya ikhwanul muslimin, tidak berbeda. Ini khudinan azakumullah dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pada dia. Maka saya sungguh heran kalau ada seorang yang dianggap ulama kok membela dia, menyatakan boleh mengambil ilmu dari dia. Seperti Wasiullah Abbas, ma'adri. Saya enggak tahu pandangan dia, kenapa kok bisa membela seorang yang seperti Dakir Naik. Wallahu ta'ala alam. Yang disampaikan ucapannya kepada masyayikh dikatakan hadihi ridda. Ini adalah ridda. Ini kisah nyata. Teman saya seorang wanita muslim, muslimah, menikah dengan orang Kristen. Lalu wanita tersebut murtad. Karena satu hal mereka bercerai. Dan wanita tersebut kembali masuk Islam. Apakah wanita tersebut sekarang Islamnya sah dan dosanya diampuni karena pernah murtad? Bisa diampuni. Selama nyawa masih di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka pintu taubat tetap terbuka. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an." Katakan pada mereka-mereka yang melampaui batas terhadap dirinya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau seluruh dosa, berarti termasuk kufur dalamnya, termasuk murtad, termasuk kesyirikan besar kecil semua. Kalau mau taubat, bisa diampuni. Maka bertobatlah dengan taubatan nasuha, bersungguh-sungguh, menangis pada Allah, bertaubat, sholat dengan baik, puasa dengan baik, beramal saleh, mudah-mudahan akan bisa mengimbangi kesalahan-kesalahannya. Saya punya teman, orang Nasrani, dan tertarik dengan Islam, namun masih dalam kondisi ragu, dan dia ingin ikut sholat Jumat dengan saya. Apakah boleh ikut sedangkan dia masih Nasrani? Suruh masuk Islam. Suruh ucapkan la ilaha illallah baru ikut. Ucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kita ikut salat Jumat. Naam. Nasihat dalam kasus ini apa berarti? Naam. Kalaupun dia masih kafir dan dia ingin mendengarkan khutbah Jumat, tidak apa-apa. Iya. Karena dalilnya Rasulullah SAW pernah mengikat seorang musyrik kafir di masjid. Sengaja supaya dengar khutbah, dengar kajian. Jadi kita sholat, ada orang kafir diikat di situ dengarkan khutbah. Apalagi yang tidak diikat, artinya orang yang bukan musuh duduk tidak memerangi muslimin, silakan dengarkan. Yang jelas harus benar-benar ada koordinasi dengan takmir, jangan sampai terjadi fitnah, jadi masalah. Ini orang sedang sholat, ini duduk aja nggak ikut sholat, akhirnya dikeroyok masa nanti. Diumumkan bahwa ini ada orang yang ingin mendengarkan, ingin mengetahui tentang Islam. Ada seorang ibu yang antingnya milik anaknya patah. Kemudian si ibu tadi ingin menukar antingnya yang patah tersebut ke toko emas, yang anting yang baru. Dan biasanya dari pihak toko emas akan meminta sejumlah uang ganti rugi. Pertanyaannya, apakah bagaimana caranya agar si ibu tidak menukar anting emas? Iya, nyerempet-nyerempet bahaya. Barakallahu fiik. Dan itu memang harus jelas akadnya, bahwa uang tadi uang apa. Sebab tukar emas dengan emas kalau gramnya sama, maka gak boleh ada tambahan apapun. Gak boleh ada tambahan apapun agar tidak terjatuh dalam riba. Maka biasanya akadnya itu adalah itu ongkos memperbaiki. Nah, bahwa ini kan nanti harusnya perbaiki, harus tempel kembali, dan itu butuh biaya. Maka mudah-mudahan tidak mengapa, karena itu adalah kaitannya dengan masalah perbaikan, ongkos perbaikan. Kalau ragu-ragu, jual antingmu, beli yang baru. Jadi bahasanya jangan menukar, jual terus beli yang baru. Bolehkah kita sholat Jumat kemudian jamak dengan sholat asar? Ini pertanyaan yang sering berulang. Qul inna a'azakumullah, seorang musafir tidak wajib salat Jumat. Dan yang dijamak adalah salat duhur dan asar. Nah. Tetapi kalau engkau berada di satu tempat yang bermukim di sana, artinya bukan bermukim, engkau tinggal di situ untuk beberapa hari, itu dijuluki dengan musafirun nazil. Musafir yang sudah singgah di satu tempat, sedang nazil, maka dianjurkan untuk sholat pada waktunya, tidak dijamak, sehingga kamu bisa sholat Jumat dan bisa sholat asar pada waktunya. Kecuali kalau dalam keadaan musafir ala jaddis sair. Ala jaddis sair maksudnya kamu sedang dalam kendaraan, berhenti sholat kemudian berangkat lagi. Maka kalau berhenti sholat pas itu Jumat, maka niatkan sholat duhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat, berangkat, dijamak. Bagaimana kaifiyah membaca zikir tasbih, tahmid, tahlil setelah salat fardu dengan tangan kanan saja atau dengan tangan kiri? Disunahkan dengan tangan kanan, biyaminih, dan disebutkan membuka dan menutup. Artinya bukan dengan ruas-ruas jari, tetapi membuka dan menutup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membuka dan menutup jari-jarinya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Badar ketika datang ke Indonesia, beliau menyatakan, bahkan memberikan tausiah, ketika melihat dikir-dikir kalian dengan tangan yang salah, dia katakan bahwa yang namanya dikir adalah dengan tangan kanan dan dengan jari, dan dihitung dengan merafak, mengangkat dan menutup, menutup dan membuka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, adapun zikirnya, Syekh Badr seperti apa yang pernah saya dengar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, subhanallah alhamdulillah Allah akbar, subhanallah alhamdulillah Allah akbar, subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Langsung diucapkan 3-3-nya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Sehingga yang terdengar takbirnya, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, Allahu akbar. saya datang, seorang datang tahlil dapat sembako. Dan sembako itu dijual karena dia butuh uang. Bagaimana Ustaz? Boleh apa tidak? Yang boleh apa tidak? Datangnya ke tahlil atau menjualnya? Artinya seharusnya jangan tanya menjualnya. Datangnya ke tahlil itu yang bertanyakan. Ngapain datang kepada suatu acara yang bid'ah? Enggak usah datang. Nah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.